tidak seperti mengajak dialog atau mengajak bicara terhadap orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu. Olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, karena yang dihadapi adalah orang yang memiliki ilmu dari kalangan ahlul kitab, yakni al-yahud. Nabi memberikan pesan kepada Muaz ibn Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau wahai Muaz akan mendatangi suatu kaum. Siapa kaum tersebut? Dijelaskan oleh Nabi, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Supaya hati-hati, karena sekali lagi berdialog, mengajak bicara seorang yang alim, yang memiliki ilmu, kata Syekh, tidak seperti mengajak bicara orang yang jahil, yang tidak memiliki ilmu. Kemudian faedah yang ketujuh. Faedah yang ketujuh. Kata beliau, at-tanbihu ala annahu yanbaghi lil insani khususa ad-da'iyah an yakuna ala basiratin min dinih liyatakhallasa min syubhatil musyabbihin wa dhalika bitalabil ilm. Kata beliau di sini ada tanbih, yaitu suatu peringatan yang sangat penting untuk kita semua. Peringatan tentang apa? Seyogianya, kata beliau, annahu yanbaghi lil insan, seyogianya bagi manusia secara umum, khususan ad-da'iyah, secara khusus lagi orang yang berdakwah, yang mengajak manusia kepada perkara yang ma'aruf, melarang manusia dari perkara yang mungkar. Apa itu yang harus diperhatikan? Kata Syekh, an yakuna ala basiratin, hendaklah orang tersebut benar-benar di atas basirah, di atas ilmu min dinih, ilmu tentang agama, ilmu tentang at-tauhid, ilmu tentang lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan, benar-benar di atas basirah. Apa tujuannya? Kata Syekh, dengan tujuan liyatakhallasa min syubhatil musyabbihin, supaya orang tersebut bisa lolos, bisa selamat tatkala menghadapi syubhat-syubhatnya orang-orang yang membuat syubhat. Sehingga biiznillah, dengan ilmu orang tersebut bisa terlepas, bisa menjawab syubhatnya orang-orang yang suka membuat syubhat, membuat kerancuan ya, di dalam beragama. Karena ahlul batil pasti mereka akan membuat syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam beragama, sehingga seorang menjadi ragu tatkala melihat al-haq. Tapi orang yang memiliki ilmu, dia bisa membantah syubhat-syubhatnya al-musyabbihin, bisa membantah syubhat-syubhatnya ahlul batil, kerancuan-kerancuan yang dimunculkan oleh ahlul batil. Wa dzalika, maka yang demikian itu bitalabil ilmi. Bagaimana caranya supaya seorang di atas basirah, sehingga tatkala muncul syubhat, dia bisa membantah syubhat-syubhat tersebut? Kuncinya, kata Syekh, yang demikian itu adalah bitalabil ilmi. Dengan seorang hamba menyibukkan diri dengan talabul ilmi, sehingga tatkala ahlul batil, ad-da'iyatu ila dhalal, da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan, mereka memunculkan sebuah syubhat. Tatkala hamba tadi memiliki ilmu, dia bisa menangkal, bisa membantah subhat-subhat yang dimunculkan oleh ahlul batil tersebut. Yang demikian itu sekali lagi kata beliau, bitalabil ilmi, dengan menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang berikutnya, faedah yang ke-8. Kata beliau rahimahullah, an-salata a'zamul wajibati ba'da syahadatain. Yang berikutnya faedahnya adalah bahwasanya as-salah, ibadah salat, merupakan a'zamul wajibat, kewajiban yang sangat agung, kewajiban yang sangat besar, ba'da syahadatain, setelah orang tersebut bersaksi dengan dua kalimat syahadah, setelah mentauhidkan Allah jauh dari kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan, maka yang berikutnya adalah barakallahu fikum, menjalankan ibadah as-salah, karena ini merupakan a'zamul wajibat ba'da syahadatain. Faedah yang ke-9, kata beliau, anna zakata ajabul arkani ba'da salah, bahwasanya zakat, yang dimaksud di sini adalah zakatul mal, ini adalah kewajiban rukun setelah salat. Yang berikutnya adalah zakatul mal. Faedah yang ke-10, kata beliau, bayan musarifin min masyarifiz zakah wahumul fuqara'u wa jawazul iqtisari 'alaihi. Penjelasan tentang orang yang menerima zakat, ya, pembagian dari pembagian-pembagian zakat, ya. Siapa yang mendapatkan bagian dari pembagian-pembagian zakatul mal? Wahumul fuqara, di antaranya mereka yang berhak untuk mendapatkan zakatul mal adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir. Wa jawazul iqtisari alaih, dan diperbolehkan juga membatasi hanya untuk al-fuqara. Ini boleh, ya. Kemudian yang berikutnya, annahu la yajuzu akhdhu zakati min jayyidil mali illa birridha sahibih. Faedah yang ke-11, bahwasanya tidak boleh di dalam mengambil zakatul mal, tidak boleh di dalam mengambil zakatul mal, min jayyidil mal, diambil dari harta yang paling bagus, harta yang paling disukai oleh pemiliknya. Ini enggak boleh, kecuali kata syekh, dengan ridha si pemilik tersebut, kecuali dengan ridha dari pemilik tersebut. Terus bagaimana cara mengambilnya? Maka dijelaskan sebagaimana yang sudah kita singgung sebelumnya, mengambil yang tengah-tengah, tidak terlalu jelek, juga tidak terlalu bagus, harta yang tengah-tengah. Kemudian faedah yang ke-12 adalah at-tahdziru minadh-dhulmi wa anna da'watal mazlum mustajabatun walau kana 'asiya. Di sini kata Syekh at-tahdzir, peringatan, peringatan yang sangat penting untuk kita semua, minadh-dhulmi, dari kezaliman, dari kezaliman. Wa anna da'watal mazlum, dan sesungguhnya doanya orang-orang yang terzalimi itu adalah mustajabah, doanya orang yang terzalimi mustajabah, walau kana asiyah, walaupun orang yang terzalimi tersebut adalah orang yang suka berbuat maksiat, Tapi kalau kedudukannya menjadi orang yang mazlum, orang yang terzalimi, maka doanya adalah mustajabah. Doanya barakallahu fikum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa fawaid, faidah-faidah yang disebutkan oleh beliau Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Sekarang kita masuk dalil berikutnya. Masih dalil minas sunnah. Qala Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa lahuma an Sahl Ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, dan datang dari keduanya, itu diriwayatkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, sehingga hadis yang akan kita bahas adalah hadis muttafaqun alaih. Dari sahabat Sahal bin Sa'd radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yauma Khaybar, itu yauma hisar Khaybar, di hari pertempuran Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la u'tiyanna rayata ghadan, sungguh-sungguh akan aku berikan bendera perang itu besok pagi kepada seorang yuhibbuhullaha, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang tersebut. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bendera perang tersebut besok pagi akan saya berikan kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang tersebut. Yaftahullahu ala yadayh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan, itu akan membukakan, artinya memberikan kemenangan dengan sebab kedua tangan orang tersebut. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha, maka para sahabat, ya fabatan nas, maka manusia, itu para sahabat di malam hari, di malam tersebut mereka pun ribut membicarakan pada malam tersebut, ayyuhum yu'taha, siapakah mereka orang tersebut yang akan diberi bendera perang tersebut. Ya. Melihat apa? Ciri-ciri keutamaan yang sangat luar biasa. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang tersebut. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Falamma asbahu, maka tatkala pagi hari mereka pun bersegera menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat, kulluhum, seluruhnya mereka mengharapkan bahwasanya an yu'taha, mereka mengharapkan bahwasanya dialah yang diberi bendera tersebut. Ya. Karena melihat apa? Keutamaan yang sangat mulia yang dimiliki oleh orang tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Aina Ali ibn Abi Talib? Di manakah Ali ibn Abi Talib? Ya. Ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila wa huwa yashtaki aynahi. Maka dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ali bin Abi Thalib beliau sedang sakit kedua matanya. Sedang sakit kedua matanya. Barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang mulia, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun istrinya adalah Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Termasuk minas sabiqina ilal Islam. Termasuk salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam dan juga salah satu sahabat yang mubasyirina bil jannah. Ini Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fa arsalu ilaihi fa u'tiya bihi. Maka diutuslah kepadanya fa u'tiya bihi. Maka didatangkan Ali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi 'ainaihi wa da'a lahu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya dan mendoakan kebaikan untuk Ali radhiyallahu taala anhu. Setelah diludahi kedua matanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu didoakan kesembuhan, didoakan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bara'a ka alam yakun bihi waja'. Maka Ali pun langsung sembuh kedua matanya. Fa bara'a artinya adalah ufi afiatan kamilatan. Sembuh dengan kesembuhan yang sempurna. Ya, langsung sembuh total kedua matanya Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan seakan-akan ya, tidak ada di situ bekas sakitnya. Ya. Barakallahu fikum. Ini barakah yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa a'tahu rayah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kepada Ali radhiyallahu taala anhu ar-rayah, bendera perang tersebut. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum kita bisa melihat keutamaan yang ada pada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan juga orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah Ali radhiyallahu taala anhu. Wa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Unfud 'ala rislika hatta tanzila bi sahatihim, thumma da'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi." Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Kata Nabi SAW memberikan wasiat. Ini wasiat yang disampaikan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu tatkala mau berdakwah. Mau perang kan didakwahi dulu. Diberikan wasiat. Kalau kemarin kita sudah membaca wasiat yang disampaikan kepada Mu'adz ibn Jabal. Karena yang akan didakwai ya, tentunya beda kondisi. Ya. Sehingga Nabi SAW memberikan wasiat pula kepada Ali bagaimana menghadapi mereka. InsyaAllah terkait dengan wasiat Nabi SAW yang akan disampaikan kepada Ali radhiyallahu taala anhu kita baca pada pertemuan berikutnya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Qala fadilatul syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah, kita masih membahas al-aslu thamin, prinsip yang kedelapan, prinsip seorang salafi, yaitu tasdiku at-tasdiqu bi karamatil aliyah, membenarkan karamah-karamah para wali. Telah kita bahas tentang siapakah yang disebut dengan al-awliya, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita nukilkan ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya walinya Allah man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliyya. Walinya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63. Penting di sini kita untuk memahami siapa itu wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang perlu kita ketahui juga sebelum membaca penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan, apa yang dimaksud dengan karamat? Ya, karamah. Apa itu yang dimaksud dengan al-karamat? Fahiya jam'u karamah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, karamat, ya, itu jamak dari karamah, tunggalnya itu karamah. Wal karamatu amrun khariqun lil adah. Adapun yang dimaksud karamah, amrun, suatu perkara yang terjadi di luar kebiasaan. Artinya kalau dinalar, dilihat dengan kebiasaan manusia, enggak mungkin terjadi. Itu karamah. Yajrillahu ta'ala ala yadi walihi ta'yidan lahu wa i'anatan aw tahbitan aw nusran lidini. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada wali-walinya, karamah itu Allah berikan kepada wali-walinya Allah. Berarti siapa wali-walinya Allah? Orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada wali-walinya Allah sebagai bentuk ta'yidan lahu, sebagai bentuk penguat untuk dia, i'anah untuk penolong, itu menolong wali-walinya Allah, dan sebagai tahbitan supaya semakin kokoh di atas agamanya. Atau terkadang karamah itu Allah berikan kepada walinya sebagai nusran lidini, dalam rangka untuk menolong agama Islam ini. Barakallahu fikum. Inilah karamah, ya. Itu yang dimaksud dengan karamah, Allah berikan kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan diantara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, atau prinsip seorang salafi, at-tasdiqu bi karamatil awliya, membenarkan karamah-karamah para wali, wa hiya ma qad yajri lahu ala aidi ba'dihim min khawarikil adati iqraman lahum kama ala dala dhalika alkitab wa sunnah. Di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah membenarkan karomah para wali. Sudah kita bahas apa yang dimaksud wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia yaitu suatu kejadian yang Allah berikan kepada tangan-tangan mereka, tangan-tangannya para wali, min khawariqil adat, yaitu kejadian-kejadian di luar kebiasaan. Barakallahu fikum. Contohnya disebutkan dalam Al-Quran banyak, seperti kisahnya Maryam, ya. Seperti kisahnya Maryam, tiba-tiba datang buah-buahan, buah yang saat itu bukan musimnya, ada di sisi Maryam alaihissalam. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di dalam Al-Quran tentang karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai ikraman lahum, sebagai ikraman, pemuliaan untuk mereka, untuk wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal demikian dalilnya datang dari Al-Kitab was-Sunnah. Dalil tentang adanya karamah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala datang dari Al-Kitab was-Sunnah. Adapun dalil dari Al-Kitab sangat-sangatlah banyak. Min kisati Maryam alaihissalam atau radhiyallahu ta'ala anha. Ya, wa min kisati rajuli alladhi amatahu Allahu mi'ata 'am tsumma ba'atha. Nang kisahnya seorang yang dimatikan oleh Allah 100 tahun kemudian dihidupkan lagi, ya. Banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran atau kisah Ashabul Kahwi yang ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 390 tahun. Ya. Barakallahu fikum. Begitu juga minas sunnah, dalil-dalil minas sunnah sangatlah banyak. Al-Imam Muhammad bin Utsaimin beliau menyebutkan kitab-kitab yang menyebutkan tentang karomah-karomah para wali atau dalil minas sunnah yang menjelaskan karomah-karomah para wali. Di antaranya kata beliau ada Kitabul Anbiya tentang bab madzukira an Bani Israel, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Sehingga dalil-dalilnya datang minal kitab was sunnah. Kemudian kata beliau, wa qad ankara wuqu'al karamati al mu'tazilah wal jahmiyah wa huwa inkarun li amrin waqi'in ma'lum. Dan sungguh telah mengingkari adanya karomah-karomah para wali, yang pertama adalah kelompok Al-Mu'tazilah. Ini yang mengingkari karomah para wali. Berarti kalau mengingkari karomah para wali, sama saja sudah mengingkari Al-Quran, karena dalilnya minal kitab wa sunnah. Kemudian kelompok yang kedua adalah Al-Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Ini dua kelompok ahlul bid'ah yang mengingkari karamatul awliya. Yang pertama adalah Al-Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, Wal-Jahmiyah, dan yang kedua adalah kelompok Jahmiyah. Wa inkarun, maka Mu'tazilah dan Jahmiyah telah mengingkari perkara yang waqi', yang benar-benar nyata, maklum dan sudah diketahui oleh umat manusia kalau karomah itu benar-benar ada. Maka tatkala kelompok Mu'tazilah kelompok Jahmiyah ya, mengingkari adanya karamah, berarti yang pertama dia telah mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam As-Sunnah. Yang kedua, mengingkari perkara yang waqi', yang benar-benar terjadi, dan perkara yang ma'lum, yang sudah diketahui oleh umat manusia. Maka dari sini menunjukkan jahilnya dan bodohnya mereka, kelompok Al-Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Apa alasan kelompok Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah mengingkari adanya karamah-karamah para wali? Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya subhat yang dimunculkan oleh kelompok Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah, kenapa mereka mengingkari karamah-karamah para wali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.